إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kepada kita sehat walafiat, sejahtera. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua nikmat ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengannya. Allahumma amin. Kemudian saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah. Kematian adalah hak, kematian adalah benar. Setiap manusia dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ajal, ada batas waktunya. Kalau sudah datang ajalnya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Sesungguhnya engkau akan mati wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya pasti akan mati. Allah juga berfirman, afa immitta fahumul khalidun. Apakah apabila engkau mati lalu mereka kekal? Tentu tidak. Semuanya pasti mati. Allah berfirman juga di dalam ayat yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja diberikan balasan-balasan kepadamu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Di sini Allah mengatakan semuanya pasti akan mati. Dan nanti setelah kematian ada balasan. Kita mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Allah mengatakan di dalam ayat ini, orang yang sukses adalah orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah orang yang sukses sebenarnya. Kemudian Allah menutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita semua membayangkan ketika kematian datang kepada kita, kita coba menyelami alam kematian yang semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya sebuah hadis sahih yang sangat panjang yang dikenal dengan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Hadis yang diriwayatkan sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menguburkan jenazah salah seorang Anshar. Sampai di kuburan ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat duduk di sekeliling beliau sangat khusyuk, seakan-akan di kepala mereka ada burungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu keadaan sangat mencekam. Rasulullah melihat ke atas, melihat ke bawah sambil mencongkel-congkel tanah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaidu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kamu sekalian kepada Allah daripada azab kubur. Itu diucapkan oleh beliau 2 atau 3 kali. Lalu beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wahai Allah, sungguh hamba berlindung kepadamu daripada azab kubur. Diucapkan oleh beliau 2 atau 3 kali. Kemudian beliau menceritakan keadaan orang mukmin ketika hendak meninggal dunia. Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minal hayatid dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Apabila seorang hamba mukmin hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat yang berwajah putih-putih menyenangkan. Seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Kemudian para malaikat tadi duduk di sekeliling orang mukmin calon mayit sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah malaikat maut alaihissalam dengan membawa kain kafan dari surga dan membawa hanut minyak parfum orang mati dari surga. Kemudian malaikat maut mengatakan kepada jiwa mukmin tadi itu, ayyatuhar ruhut tayyib ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Tuhanmu. Karena ini orang baik, orang mukmin. Kemudian rohnya keluar sangat lembut seperti air menetes dari tempat air. Lalu dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga dan diberikan minyak wangi dari surga. Kemudian keluar dari roh itu bau yang sangat wangi, melebihi bau parfum yang paling wangi di muka dunia ini. Lalu para malaikat, malaikatun fis sama wa malaikatun bainas sama'i wal ard yusalluna alaihi. Semua malaikat yang di langit, malaikat antara bumi dan langit menyolati ruh itu. Ruh itu disolati oleh para malaikat karena dia adalah ruh orang mukmin. Setelah itu ruhnya dibawa naik oleh para malaikat yang membawanya, tiap-tiap melalui rombongan malaikat yang lain. Mereka selalu bertanya, "Ma hadzal ruhu thayyib?" Ini ruhnya siapa yang wangi ini? Ini ruhnya siapa yang wangi ini? Yang membawanya mengatakan, "Fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allazi kanu yusammunahu fid dunya." Yang membawanya mengatakan, "Ini adalah ruhnya fulan bin fulan." Sampai disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Fulan bin fulan yang ahli tauhid, fulan bin fulan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, fulan bin fulan yang taat kepada suaminya, fulan bin fulan yang menyambung tali silaturahim, fulan bin fulan yang peduli kepada anak-anak miskin, fulan bin fulan yang sayang kepada anak-anak yatim, fulan bin fulan yang dia jujur, fulan bin fulan dia amanat. Kebaikan-kebaikannya disebutkan. Kemudian dibawa naik terus sampai ke langit dunia. Malaikat yang membawanya meminta dibukakan dan langsung pintu langit dunia dibuka. Karena semua penjaga pintu langit berdoa agar ruh itu lewat melalui pintunya. Setelah masuk langit dunia disertai oleh para malaikat yang ada ke langit berikutnya sampai ke langit ketujuh. Setelah di langit ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ard. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Setelah sampai di langit yang paling tinggi, Allah mengatakan, tulislah catatan hambaku di illiyin, catatan amalnya ahli syurga. Kembalikan dia ke dunia. Karena aku telah berjanji, aku menciptakannya dari tanah. Aku mengembalikannya ke tanah. Dan aku akan mengeluarkannya nanti dari tanah pula. Kemudian ruh itu dibawa lagi. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ruh itu ketika dibawa ke kuburan, ketika dia orang mukmin, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Dia ingin dicepatkan. Yang biasanya dia mandi sendiri, sekarang dimandikan. Dia biasanya pakai pakaian sendiri, sekarang dipakaikan kafan. Dia biasanya sholat sendiri, sekarang disolati. Sholat tanpa rukuk, tanpa sujud, hanya takbir-takbir, doa-doa. Semoga dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesampai di kuburan tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, sendirian. Kita di rumah yang luas, yang terang, dengan keluarga semua. Di sana 2,5 meter, yang gelap, yang pengap. Di sana ada ular, ada ulat, ada cacing, ada kalajengking, macam-macam. Setelah dimasukkan di sana, ditutup, ditimbunkan tanah, semuanya pulang. Hartanya pulang, keluarganya pulang, anaknya pulang, temannya pulang, sahabatnya pulang, semuanya pulang. Dia sendirian, menakutkan, kesepian. Tapi ini orang beriman. Lalu datang kepadanya malaikat Munkar dan Nakir, mendudukkannya dan menanyakan kepadanya beberapa pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Karena dia orang beriman, dia dengan mudah menjawab. Dia mengatakan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sukses menghadapi fitnah kubur. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang beriman oleh Allah diberikan ketetapan, dia bisa menjawab. Kemudian kuburannya oleh Allah diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Datang kepadanya kenikmatan-kenikmatan syurga, wangi-wangi syurga, dan amal solehnya datang dalam bentuk orang yang wajahnya menyenangkan, bajunya bagus dan baunya wangi, menyertai dia sampai hari kiamat. Inilah orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ini. Allahumma amin. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa innal 'abdal kafir wa fi riwayatin al fajir idza kana fi inqita'in min al hayatid dunya wa ikbalin min al akhirah nazala ilayhi malaikatun min as sama' sudul wujuh. Allahu akbar. Apabila seorang yang kafir, dalam riwayat yang lain orang yang fajir, berkelimang dalam dosa, apabila dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat yang berwajah hitam menyeramkan. Malaikat-malaikat duduk di sekitar dia sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut membawa kain-kain yang kasar, kain yang kasar dari neraka. Setelah malaikat maut datang berada di sampingnya, malaikat maut mengatakan, ayyatuhar ruhul khabith ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Tuhanmu. Kemudian ruhnya enggak mau keluar. Ruhnya menyebar ke seluruh tubuh, enggak mau keluar. Kemudian ruh itu oleh malaikat ditarik dengan tarikan yang sangat keras. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti orang yang menarik pakaian basah dari panggangan yang panas. Panggangan panas dikasih kain basah, ditarik panggangan itu sehingga kain itu robek, patah, rusak. Demikian pula karena ruhnya enggak mau keluar, ditarik dengan kasar sehingga otot-ototnya, urat-uratnya patah. Lalu dimasukkan ke dalam kain yang dibawa dari neraka yang kasar tadi. Dan keluar dari roh itu bau yang sangat busuk, lebih busuk bau dari bau yang paling busuk di muka bumi ini. Lalu para malaikat yang ada di langit, malaikat antara langit dan dunia, yal'anuhu, melaknat semuanya, dilaknat, dikutuk dia. Kemudian dia dibawa naik ke langit oleh para malaikat. Setiap melalui rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, "Ma hadzal ruhul khabith?" Ini rohnya siapa yang busuk ini? Yang membawanya mengatakan fulan ibnu fulan bi aswa'i asma'ihi allazi kanu yusammunahu fid dunya. Ini adalah rohnya fulan bin fulan, disebutkan kejelekan-kejelekannya ketika di dunia. Fulan bin fulan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fulan bin fulan yang durhaka kepada suaminya. Fulan bin fulan yang memutuskan tali silaturahim. Fulan bin fulan yang tidak pernah peduli kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Fulan bin fulan yang selalu korupsi. Fulan bin fulan yang enggak amanat. Fulan bin fulan yang enggak jujur. Fulan bin fulan yang pengkhianat. Disebutkan kejelekan-kejelekannya. Kemudian dibawa terus naik sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia, minta dibukakan. Ternyata semua penjaga pintu langit berdoa, jangan sampai roh ini masuk melalui pintunya. Ketika mereka minta dibukakan para malaikat, enggak dibuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "La tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaat." Tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Lalu Allah mengatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulislah catatannya di bumi yang paling bawah, sijjin, tempat catatan ahli neraka. Bumi yang paling bawah, bumi yang ketujuh, yang sempit, yang pengap, yang bau. Tulis di sana, taruh di sana. Kembalikan dia ke bumi lagi. Karena aku telah berjanji, aku menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan akan mengeluarkan dia dari tanah. Kemudian ketika dikuburkan, dibawa ke kuburan, dia teriak-teriak, "Ya wailaha aina tadhabuna biha, aduhai kalian bawa kemana saya, kalian bawa kemana saya." Dia takut. Sampai di kuburan, dikuburkan dia, kuburan yang gelap, yang pengap. Semuanya setelah ngubur pulang, semuanya lupa. Anak-anaknya rebutan warisan, dilupakan bapak atau ibu yang sudah berusaha membesarkan dan mendidiknya. Semuanya pulang. Datang kepadanya malaikat mungkar dan nakir. Lalu dia ditanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Karena dia ini orang yang kafir atau orang yang fajir, dia enggak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, "Ha ha la adri, aduh, aduh, saya tidak tahu." Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Enggak tahu. "Apa agamamu?" Dia enggak tahu. Ditanya, "Siapa orang yang diutus kepadamu?" Dia enggak tahu. Lalu malaikat mengatakan, "Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diutus kepadamu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dia mengatakan, "La adri, sami'tun nasa yaquluna hada, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu." Aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan hal itu dan aku ikut-ikutan saja. Kemudian karena dia gagal dalam menjawab pertanyaan itu, malaikat mengatakan, "La daraita wala talauta." Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau belajar. Lalu Allah mengatakan, "An kazab," dia telah berdusta. Datangkan kepadanya bau-bau neraka, racun-racun neraka. Kemudian sempitkan kuburannya. Sehingga kuburan menyempit, menyempit, menyempit, menyempit. "Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'u." Sehingga tulang-tulangnya itu patah. Datang ke sana orang yang berwajah buruk, yang pakaiannya jelek, baunya busuk, amal buruknya dia yang menemani dia sampai hari kiamat. Kemudian datang ke sana seorang, "Tumma yuqayyadu ilaihi a'ma asam abkam fi yadihi mirzabatun min hadid." Ada seorang yang datang ke sana yang buta, tuli dan bisu. Buta, dia enggak mau dengar apapun teriakannya. Buta, enggak mau lihat apapun yang dia lakukan. Tuli, enggak mau dengar apa yang dia teriakkan. Bisu, enggak banyak bicara. Yang dia membawa batang besi, tugasnya hanya memukuli saja. Yang mana batang besi itu kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir. Dan memang dipukulkan ke gunung saat itu, entah gunung yang mana, berubah menjadi pasir. Kemudian dipukulkan ke orang ini. Tsumma yadribu darbatan yasihu sayhatan yasma'uha kullu syai illa taqalin. Lalu dipukulkan ke orang ini dengan pukulan yang sangat keras. Orang ini teriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Ma'asyiral muslimin, inilah perjalanan kita. Ini baru fitnah kubur, baru nikmat kubur, baru adab kubur, belum lagi perjalanan hari kiamat yang lebih panjang nanti. Marilah kita siap-siap menghadapi kematian. Kita jangan pasif. Mumpung belum mati, mari kita banyak-banyak beramal soleh. Orang mati itu ada dua, ada mustarih dan mustarok. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita termasuk yang mustarih atau yang mustarok. Saya tahu diri saya, bapak-bapak semuanya tahu diri bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya tahu. Ada orang mati yang mustarih. Orang mati, ketika mati dia istirahat. Ketika mati dia santai, dia orang baik. Amalnya, hidupnya penuh dengan jasa, banyak perbuatan baik. Ketika dia mati, orang-orang merasa ditinggalkan, merasa kehilangan, eman dia mati, sayang dia mati, kita masih butuh dia. Ini orang yang baik, ini orang yang mustarih. Inilah orang yang al-mautu rohatul mu'min. Kematian adalah rohah, istirahatnya orang beriman. Inilah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu atau tuhfatul mu'min al-maut, hadiah, kado untuk orang mukmin adalah kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Kita lahir dalam keadaan nangis, orang-orang tertawa. Mari kita beramal ketika kita mati kita tertawa, orang-orang nangis kehilangan. Anta waladatka ummuka bagian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Fa'amal amalan takunu idha bakau fi yawmi mautika dhahikan masrura. Tapi ada lagi orang yang mustarah. Orang yang jahat, hidupnya suka ganggu orang, nyakiti orang. Hidupnya ngerepoti saja. Hidupnya tidak bermanfaat. Sehingga ketika dia mati, semua orang bersyukur. Alhamdulillah, dia telah mati. Jangan sampai kita jadi orang seperti ini. Ketika dia mati, bukan dia yang istirahat. Ketika dia mati, manusia istirahat dari dia. Manusia selamat dari gangguan-gangguan dia. Dan kita tahu siapa diri kita. Apakah kita nanti ketika mati mustari atau mustaroh. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika mati nanti kita termasuk yang mustarih, yang istirahat, yang benar-benar kita santai saat itu. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah Jumat yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim tasliman kathira. Allahumma ufir lana wali walidina. Walil mu'minin wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Alahya'i minum wal amwat. Innaka sami'un qaribu musibu da'wat. Wa yaqadhi al-hajat. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang kami lakukan dan kesalahan yang kami kerjakan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya ghaffarad dunub wa ya sattarul uyub, ya allamal ghuyub, ya ghaffar, ya tawwab. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Kami mengakui ya Allah, dosa-dosa kami telah banyak, telah sampai di awan-awan yang ada di langit. Dosa-dosa kami ya Allah telah memenuhi bumi. Tapi ya Allah, ampunanmu lebih luas dari itu. Rahmatmu lebih kami harapkan ya Allah daripada amal kami. Wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Wahai Allah, kami selalu berdoa kepadamu. Kami selalu mengharapkanmu. Kami selalu minta ampun kepadamu. Kami tidak menyekutukanmu ya Allah. Berilah kepada kami ampunan-ampunanmu yang sangat banyak ya Allah. Siapa lagi kalau bukan engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Rabb kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari api neraka. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin, wa nafis karbal makrubin, wa qdid dayna anil madinin, wa shfi mardana mardal muslimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shfi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah mereka, sayangi mereka ya Allah. Wahai Allah, apabila ada di antara umat Nabi Muhammad yang kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan ya Allah, kesumpekan, kegelisahan, sakit, sembuhkan ya Allah. Apabila ada di antara umat Nabi Muhammad yang meninggal dunia, rahmati ya Allah, curahkan rahmatmu, ampunanmu, sayangmu kepadanya ya Allah. Wahai Allah, mudah-mudahan kematian kami ya Allah adalah kami keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya ampunanmu, luasnya rahmatmu, luasnya kasih sayangmu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ahlina bifadlika amman siwak. Wahai Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Wahai Allah, jadikanlah kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu ya Allah. Hanya engkau yang kami butuhkan ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.